شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا para penuntut ilmu. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan sifat wudu. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran kita, qari hari ini siapa? Siapa yang dapat giliran baca hari ini? Wah, harus ditentukan sebelumnya biar cepat kita. Belajar baca pelan-pelan nanti. Bacanya jangan lambat lagi kayak kemarin, makin cepat. Siapa? Adrian? Baik, nanti aja. Sebelum itu, saya ada beberapa kuis, tapi nggak ada hadiahnya. Cuma nanti, gimana ya? Ini saya lemparkan saja. Siapa yang jawab, tolong Adrian dicatat. Kita lihat setiap kali pertemuan, siapa yang paling banyak menjawab. Yang pertama, siapa yang mau jawab? Ikhwan dulu. Pertanyaannya belakangan, yang penting yang mau jawab dulu. Siapa yang mau jawab pertama? Gimana ini? Ayolah Ikhwan. Ikhwan gak ada yang berani ini. Masalah thaharah, masalah air yang kemarin kita bahas. Masalah air, siapa yang mau jawab pertama? Nah, Haru. Catat Adrian. Namanya aja. Kalau status sudah menikah, sudah punya anak, enggak perlu. Soal yang pertama, jelaskan pembagian air. Dan itu aja. Jelaskan pembagian air. Ada berapa? Ada berapa dan sebutkan. Kemudian jelaskan masing-masingnya bagaimana. Yang kemarin kita pelajari ya. Ikut kan? Ikutlah. Air yang gimana? Air yang suci dan mensucikan lalu air najis. Air yang suci mensucikan lalu air najis. Itu saja. Iya. Itu saja. Udah gitu. Berarti air itu air yang dia suci secara zat dan dia dapat digunakan untuk toharoh. Kemudian air mutanajis atau air najis. Iya. Ya. Kalau misalnya air suci bisa dibagi agak ada yang air suci tapi tidak mensucikan. Ada tidak suci berbeda dengan najis. Iya. Ya. Atau tidak suci ya najis. Iya kan? Tidak suci berarti najis kan? Nah. Ya. Apalagi dibaginya. Jadi ada yang suci dan mensucikan. Itu ada yang bisa dipakai untuk mensucikan. Ada yang dia suci. Jadi tidak najis tapi jadi pembagian air berapa? Jadi pembagian air berapa kalau gitu? 3 gitu. Hah? 3. Apa saja jadi? Air suci, lalu air mensucikan, air suci dan air najis. Air suci dan dia dapat mensucikan, kemudian air yang suci tidak dapat mensucikan, kemudian air najis. Yang lain? Sepakat ya? Hah? 4. Apa aja yang kok air mutlak musyammas. Air mutlak itu air apa? Definisi air mutlaknya, bukan sifat air mutlak. Bisa definisi dia, tapi koidnya apa? Koidnya, koid air itu dikatakan mutlak itu yang bagaimana? Ahsantum, tetap dalam keadaan kemutlakannya sebagai air, tidak diikat dengan satu apapun, tidak diikat dengan satu apapun, itu yang disebut dengan air mutlak. Kalau ini air mutlak bukan? Kenapa? Karena dia sudah diikat dengan suatu sifat yang lain. Apa? Jus atau jeruk ya. Air jus atau air jeruk. Tidak dikatakan air alal itlaq, tapi akan dikatakan air jus atau air jeruk. Ada qaidnya kan? Nah, kalau ini mutlak. Lagi? Itu air mutlak. Kemudian musyammas, apa musyammas? Terkena panas matahari. Air musakhkhan ya, air yang dipanaskan, sengaja dipanaskan. Baik, lagi? Air mustakmal, apa yang maksud mustakmal? Sudah dipakai berwudu. Yang mana nih? Yang sudah berpakai berwudu banyak. Air di bak kamar mandi, tadi ada yang berapa orang yang wudu kan sudah dipakai wudu juga airnya kan? Yang mana? Ah, santum. Air yang menetes dari anggota wudu. Anggota badan, anggota wudu tadi. Lagi? Air najis. Baik. Sekarang yang bisa digunakan untuk bersuci? Kalau tadi faru tiga kan? Berarti air mutlak, air pertama, air tahir, mutahir. Nah, suci bisa mensucikan. Yang kedua, air yang suci tidak bisa mensucikan. Berarti kan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pertanyaannya faru. Air yang tahir tapi tidak mensucikan itu apa? Air tidak mutlak. Yang tadi yang bagian 4 yang bisa digunakan untuk berwudu, yang suci apa saja? Kecuali najis. Kalau air musyammas makruh. Makruh inda Syafi'iyah. Ya. Makruh inda Syafi'i. Ini inda Syafi'i saja. Tapi Imam Nawawi juga mengatakan beliau memandang ada mukarohah alal itlaq. Enggak ada kemakruhannya. Kemakruhan air musyammas tidak ada dalil secara langsung dari nas, hanya dari sisi kesehatan. Jadi ilmunya para tabib saja. Pertanyaan yang kedua, ada yang mau menjawab enggak? Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan dulu, silakan siapa yang mau jawab. Tolong jelaskan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada air dalam kadar kurang dari 2 kullah. Atian. Kondisi-kondisi air yang kurang dari 2 kullah, pertama dia masih belum tercampur dengan zat apapun. Kedua, dia tercampur dengan najis tapi tidak berubah salah satu dari 3 hal, yaitu rasa, bau, dan warna. Yang ketiga, dia tercampur dengan najis tapi berubah minimal salah satu dari 3 sifat, yaitu warna, bau, dan rasa. Ingat ya, 2 kullah ya. Ini 2 kullah, yang kurang dari 2 kullah. Jadi kondisi yang pertama bagaimana? Dia belum tercampur dengan apapun. Berarti? Dia suci dan mensucikan. Yang kedua? Yang kedua, dia tercampur dengan zat najis tapi belum berubah. Ini salah satu dari sifat. Bercampur dengan zat najis, ya. Iya. Kemudian? Belum itu menurut Syafi'iyah najis, tapi menurut Mas lagi belum najis. Masa. Nah lanjutkanlah terus. Karena kemarin seingat saya sepertinya ada yang salah dari ucapan saya juga memang ketika menjelaskan ini. Lanjutkan aja. Kalau sudah berubah minimal salah satu dari sifat itu nama sifat. Itu aja. Saya kayak nggak memastikan, sedikit sepertinya ada yang salah dari ucapan saya kemarin. Kondisi air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 2 kullah. Kalau dia dalam keadaan seperti asalnya, maka enggak ada masalah. Ya. Dalam keadaan dia suci dan mensucikan seperti ini. Air dalam gelas ini. Apalagi ini air apa kan? Air galon kan? Bisa digunakan untuk taharah. Tetapi kalau dia telah bercampur dan dipastikan bercampur dengan zat najis. Dipastikan bercampur dengan zat najis. Dia kurang dari 2 kullah. Walaupun tidak berubah 3 sifatnya, maka dia tetap dikatakan sebagai mutan najis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau memang sudah dipastikan ada zat najis yang jatuh. Ya. Tapi kalau syak, syak dan tidak ada indikasi dari tiga sifatnya tadi, aromanya tidak berubah dari kondisi asalnya, baunya tidak berubah, ya aroma bau ya, rasanya tidak berubah dari kondisi asalnya, juga warnanya tidak berubah dari kondisi asalnya, kalaupun dia keruh, kita tahu keruhnya karena tanah misalnya, itu kembali kepada asal. Kalau syak. Tapi kalau dipastikan memang ada zat najis yang masuk, dari semua hal-hal yang najis yang kita bahas kemarin, apakah itu kotoran yang cair ataupun jamid dan sebagainya, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau dia sudah berubah, ya apalagi. Itu kalau yang kurang dari dua kulah. Kondisi cuma dua itu aja. Dia bercampur atau tidak. Bercampur tadi dengan yakin ya. Yakin dia bercampur atau tidak. Itu saja. Itu kalau kurang dari dua kulah. Syafiyah mengatakan pada asalnya air musta'mal itu tidak bisa mensucikan. Maka kalau dia kurang dari dua kulah juga tetap tidak bisa mensucikan. Wallahu a'lam kalau itu satu percik yang enggak ada asarnya sama sekali gitu ya. Satu titik. Ini air musta'mal itu kan air yang jatuh. Jatuh dari anggota tubuh dan anggota wudu, dia sudah tidak dipakai lagi. Makanya ketika kita berwudu, di awal berwudu, bahkan Syafi'iyah juga mengatakan tangan itu bukan dicelupkan ke dalam wadah, tapi bagaimana? Airnya dituangkan dulu. Nah, baru kita berwudu tadi kan. Wudu yang tidak menggunakan gayung ya. Tapi kalau tangannya dicelupkan, ya sudah. Ini mainstreamnya ya, yang seperti itu. Walaupun ada kaul terkait dengan hal ini, mustamal ini, yang lain. Apalagi kalau dia tercampur dengan najis. Kemudian pertanyaan untuk akhwat. Gimana untuk akhwat? Akhwat ada? Ada ya. Ada dua pertanyaan untuk akhwat. Yang pertama, tolong jelaskan terkait dengan kencing bayi. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kencing bayi. Ada yang mau jawab? Mau bagusnya jawab langsung atau ditulis? Langsung aja. Langsung. Tapi awat catat namanya ya. Gak usah ihwan yang nyatat. Nanti kita lihat siapa yang paling sering menjawab atau berusaha menjawab. Jadi gak mesti betul. Tapi kalau salah juga ya. Setiap kali ditanyakan jawabannya salah terus, jauh lagi. Yang pertama, kondisi-kondisi berkenan dengan kencing bayi. Calon ibu harus tahu kan? Kalau untuk bayi perempuan yang masih makannya ASI saja, itu harus dibersihkan, harus dicuci. Sedangkan kalau untuk bayi laki-laki yang masih makan ASI, cukup dipercikan air. Baik. Kalau bayi perempuan yang masih yang hanya mengkonsumsi ASI harus dibasuh. Kalau yang enggak lagi mengkonsumsi ASI saja? Bayi perempuan, jariah bukan sabi, bukan gulam, jariah harus basuh. Bayi perempuan dalam keadaan bagaimanapun konsumsinya, baik dia belum mengkonsumsi selain ASI ataupun sudah mengkonsumsi yang lain selain ASI, maka dia tetap dibasuh. Tapi kalau bayi laki-laki, kalau dia hanya mengkonsumsi ASI saja, dia cukup dipercikkan. Tapi kalau sudah mengkonsumsi yang lain, maka dia pun harus dibasuh. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan ini, batas dia makan makanan lain selain ASI itu apa? Ahwat, batas makan makanan lain selain ASI tadi apa? Gimana? Membuatnya kenyang, baik. Taib. Membuat kenyang atau kalau bahasa di kitab yang kita baca apa? Bisyahwah. Ya, bisyahwah. Masih ingat enggak yang dibaca kemarin? Korinya kemarin siapa? Enggak hadir. Belum. Bisyahwah. Yang dibaca kemarin jangan dilupa. Baru satu pertanyaan ya? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membasuh atau mensucikan kain yang terkena darah haid? Bagaimana cara mensucikan kain yang terkena darah haid? Ahwat, silakan. Gimana? Dikrik terus? Udah. Dikrik saja. Maksudnya dibersihkan. Dibersihkan itu banyak cara, itu disapu, itu diusap. Dicuci dengan air. Dikrik kemudian dicuci dengan air. Tep, sudah cukup. Tapi perasaan yang jawab cuma satu orang. Ya enggak? Oh enggak. Suaranya mirip bagi saya. Baik, kita masuk ke sifat wudu. Baik, silakan baca. Ini dipasang. Itu udah on dari tadi ya? Padahal enggak perlu. Onnya yang ngajinya aja, tanya jawab enggak usah. Kuisnya enggak usah. Fadhal, Tian. Sifat wudu. Wudu ini adalah salah satu syarat dari syurutu as-salah. Artinya ketika seorang salat tanpa berwudu, yang dia dalam keadaan berhadas, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala yang di bagian akhir disebutkan oleh penulis di kitab tersebut di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ya, wa arjulakum dalam qiraah yang paling masyhur, wa arjulakum ila al-ka'bain. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan la yaqbalullahu salata bighairi tuhur wa la sadaqata min ghulul. Ghulul itu upaya mendapatkan harta dengan cara yang menyelundupkan harta rampasan atau mencuri dan sebagainya. Itu ghulul. Dan juga sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim juga, Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Dan terkait dengan sifat wudu ini ada beberapa ragam hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sejumlah sahabat, dari Utsman bin Affan. Ini diantara kaifiat yang paling kamal. Juga dari Ibnu Abbas, mirip dengan itu. Kemudian juga dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Abdullah bin Zaid. Semuanya ini ada dalam Sahihain. Semua riwayat ini ada dalam Sahihain. Dengan sedikit perbedaan lafaznya nanti. InsyaAllah sedikit kita singgung ketika pembahasan tentang sifat wudu ini. Ada lagi sahabat yang lain tidak? Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid. Ini yang banyak ini. Yang lengkap ya, riwayat yang termasuk lengkap. Dan yang paling sempurna ini di antara riwayat Utsman dan riwayat Ibnu Abbas. Abdullah bin Zaid juga tersempurna. Kemudian saya mengatakan pertama sekali, dari berwudu itu seorang wajib untuk berniat. Wudu itu harus dengan niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innamal a'malu bin niat. Dan sepakat ulama dalam setiap ibadah ini harus dengan niat. Kecuali beberapa hal yang berkaitan dengan harta. Misalnya melunasi hutang. Demikian juga zakat, semua yang berkaitan dengan harta tidak dipersyaratkan niat. Artinya seorang, misalnya zakat, seorang tidak berniat untuk berzakat dan dia tidak mau berzakat, penguasa boleh, dalam hal ini penguasa memiliki hak untuk merampasnya, mengambilnya secara paksa, maksudnya dari harta zakat. Sebagian ulama mengatakan diambil jatah zakatnya dan diambil kelebihan dari itu sebagai takzir. Ada yang mengatakan demikian. Artinya, harta zakat yang diambil secara paksa oleh penguasa tadi sudah menjadikan orang yang wajib zakat tadi terlepas dari kewajiban zakat. Ini bagi orang yang enggan pun seperti itu. Apalagi hanya sebatas tidak berniat. Adapun keumuman ibadah yang lain, maka seluruh ulama mewajibkan adanya niat. Sepakat akan kewajiban niat. Hanya mereka berbeda pendapat. Keumuman ulama yang saya tahu ini jumhur menjadikan niat sebagai syarat dari ibadah. Walaupun ada perincian beberapa ibadah nanti. Termasuk di dalam wudu salat ini syarat. Adapun Syafi'iyah, mereka menganggap niat sebagai rukun. Saya mengatakan di sini niatnya apa? Imma li raf'il hadats, niat berwudu itu imma li raf'il hadats, untuk mengangkat hadats, tentunya hadats kecil ya. Imma li wudu'i shalah, istibahah. Atau yang semisalnya. Misalnya yang mewajibkan taharah bagi orang yang tawaf, seperti Syafi'iyah. Demikian juga menyentuh mushaf. Dalam mazhab tiga hal ini, salat, tawaf dan menyentuh mushaf itu mewajibkan, diwajibkan taharah. Jadi wudunya dengan niat istibahah. Istibahah apa? Kalau dia mau salat, dia istibahah untuk salatnya. Kalau dia mau tawaf, istibahah untuk tawafnya. Yang ketiga, Syekh di sini mengatakan wa nahwiha. Nahwiha ini kan luas sekali ya. Niatnya apa coba? Kalau tabarut gimana? Masuk enggak dalam kalimat nahwiha? Dan semisalnya. Dia membasuh wajah, telapak tangan, membasuh tangan sampai ke siku sebagainya, niatnya tabarut. Biar segar. Masuk enggak dalam kata dalam kalimat wa nahwiha? Kenapa? Bukan dalam rangka ibadah. Nahwiyah saya diatafkan kepada perkara ibadah, rafil hadas atau istibahah li salah atau yang semisalnya dan seterusnya. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi dan ulama yang lain dari kalangan Syafi'i ya. Yang ketiga, mungkin ketiga dan enggak ada yang keempat. Apa? Diadai fardhu wudu. Diadai fardhu wudu. Jadi dia enggak pengen salat. Tapi semata-mata liadai fardhu wudu. Jadi dalam hal ini pun, kalau kita lihat kali ungkapan liadai fardhu wudu, seorang yang mentajdid wudunya pun masuk dalam kategori ini. Dia nggak tahu apa, dia ragu misalnya. Tadi saya sudah wudu, kemudian sudah batal atau belum? Kemudian dia berwudu lagi. Bukan dibangun atas keraguannya. Kalau dibangun atas keraguannya, Syafi'i mengatakan tidak sah digunakan untuk salat. Tapi dibangun atas dasar apa? Liadai fardhu wudu. Dan itu boleh digunakan untuk salat. Jadi dia berwudu dengan niat liadai fardhu wudu. Kemudian dengan wudu itu dia salat dan itu sah. Dan beliau di sini mengatakan sebagaimana Hanabilah yang lain, niat adalah syarat bagi seluruh amal dari taharah dan yang lainnya. Li jami'il a'mal, yang tepat kebanyakannya, kebanyakan amal. Karena ada sebagian amal yang tidak mempersyaratkan niat. Berdasarkan sabda Nabi, "Tsumma yaqulu bismillah." Tsumma yaqulu bismillah. Sebagian ulama memandang basmalah, memulai wudu dengan basmalah ini adalah wajib. Sebagaimana ini dalam mazhab musannif dan pendahulunya. Namun demikian mereka juga mengatakan orang yang lupa untuk mengucapkan basmalah tidak menjadikan wudunya batal. Atau orang tidak tahu kalau ini wajib, tidak menjadikan wudunya batal. Bagi yang mewajibkan juga. Ini bagi yang mewajibkan. Tetapi Syafi'iyah memandang basmalah itu adalah sunnah. Di kalangan Syafi'iyah tidak ada masalah. Dia lupa atau dia tidak mengucapkan sama sekali. Dia hanya meninggalkan satu yang mustahab. Tidak meninggalkan satu yang wajib. Hadis terkait dengan hal ini dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan lafaz la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya dengan lafaz la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Kalau hadis ini dianggap sebagai hadis sahih, hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, masih ihtimal, masih mungkin dibawa pada kewajiban ataupun selain itu. Tapi kalau hadis kedua dianggap sahih seluruhnya, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, ini lebih kuat kepada wajib Kenapa? Karena dia diiktironkan dengan sesuatu yang wajib. La salata liman la wudu'a lahu. Wudu apa hukumnya? Wajib. Wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Hanya dua kalimat ini kan sempurna. Ya, kalimat yang sempurna dua-duanya kan? Dalalah iktiran untuk dua kalimat yang sempurna, ini dalalah yang lemah. Walaupun lemah, tetapi kalau tidak ada sharifnya, tetap saja dalalah tadi menjadi lebih kuat. Kalau tidak ada sharifnya. Karena bisa, kalau dua kalimat yang sempurna diiktironkan tadi, bisa saja hukumnya berbeda. Nah, hanya saja permasalahannya di kalangan ahli hadis sendiri mengatakan tambahan potongan kedua itu lemah. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi sebagai tambahan dari hadis la salata liman la wudu'a lahu itu tambahan lemah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan dalam bab ini terkait dengan tasmiyah enggak ada hadis yang sahih. Enggak ada hadis yang sahih. Hanya sebagian ahli hadis yang lain mengatakan dengan seluruh jalurnya terangkat derajatnya kepada sahih. Ini kalau kita bahas di pembahasan hadisnya panjang jadinya kan. Nah, makanya saya apa ya, sedikit gregetan gitu melihat orang nggak ngerti mustalah hadis, nggak ngerti usul fikih, tapi bermudah-mudahan itu kita mengikuti sunnah. Ketika ada khilaf di kalangan ulama ya, kita mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti ulama. Seolah-olah ulama itu enggak ngikutin hadis, enggak ngikutin sunnah. Dalam hal yang dikhilafi itu, mereka mengikuti sunnah ternyata. Hanya dalam memandang sunnahnya mereka berbeda. Ada yang memandang ini hadisnya dhaif. Tidak bisa dibangun hujah di atas hadis yang semisal ini. Tapi sebagian yang lain memandang kedhaifannya lemah. Kemudian jalur riwayatnya banyak, bisalah terangkat dikit, ya kan? Jadi nggak ada ulama yang nggak ngikutin sunnah. Para imam mazhab itu nggak ada yang nggak ngikutin sunnah. Walaupun kita tidak menafikan ada orang-orang yang memang fanatik buta, ta'asuf membabi buta di dalam bermazhab, dalam fikihnya. Tapi ungkapan-ungkapan orang-orang yang seperti tadi, kebanyakan dari sebagian teman kita ini, kita mengikuti sunnah bukan mengikuti ulama, ini pelecehan terhadap ulama, memberikan kesan seolah-olah ulama itu tidak mengikuti sunnah. Padahal pembahasan mereka terkait hal itu sangat luas dan panjang. Dan kita yang gak tahu apa-apa, cuma dapat kesimpulan akhirnya doang. Iya kan? Hanya dapat kesimpulan akhir. Maka tadi bagi yang memandang hadis ini sahih, memandang hadis ini sahih seperti keumuman Hanabilah dan yang lainnya, memandang tasmiyah itu wajib. Pun mereka, sekalipun mereka memandang tasmiyah ini wajib, basmalah itu wajib dalam wudu, mereka mengatakan bagi yang lupa atau yang tidak tahu dan seterusnya, tidak menjadikan wudunya gugur. Adapun semisal Syafi'iyah dan yang lainnya yang memandang tidak wajib hanya sunnah saja, berarti tidak ada iskal dalam hal ini. Kita lanjutkan. Summa yatamat ma. Summa yatamat ma. Alu. Summa yusilu wajahu talatan. Wajahihi ilam mirfaqaini talatan. Dalam nuskhah yang lain min muqaddami ra'sihi. Terus summa yu'iduhuma ila mahalli alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Baik, ini didapatkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ungkapan ini didapatkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Saya perhatikan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim hadis Utsman tidak menyebutkan seperti ini, hanya mengatakan wayam sahu rok sahu atau kamakal. Ya. Adapun yang menjelaskan kaifiatnya dengan detail seperti ini dalam hadis Abdullah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiduk air, cidukan baru ya. Cidukan air baru. Kemudian beliau mengusap kepalanya mulai dari depan ke bagian kepala sampai bagian belakang, kemudian usap kembali ke bagian depan. Jadi dari awal ke belakang kemudian diulang lagi ke depan ke tempat dia memulai dengan satu usapan saja. Itu dalam hadis Abdullah bin Zaid. Dia mengatakan tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Dan demikian juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Abu Daud. Ada dalam Sahihin kan? Enggak ada ya, Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Abu Daud. Adapun yang Abdullah bin Zaid tadi ada dalam Sahihin. Lanjut. Adapun yang sebelumnya jelas ya. Ha, membasuh tangannya 3 kali taib. Matmadhah dan istinsyak. Matmadhah dan istinsyak. Matmadhah dan istinsyak dalam kebanyakan riwayat itu disebutkan ini dalam satu cidukan untuk dua anggota ini. Nanti dua anggota ini dijadikan satu. Dua anggota ini dijadikan satu. Yang saya tangkap dari penjelasan Imam Nawawi dalam Minhaj pun demikian. Tapi di kalangan Syafi'iyah boleh kalau dipisah. Boleh kalau dipisah. Bahkan sepertinya kebanyakan mereka memandang dipisah itu lebih utama. Dan kalau dipisah, dahulukan matmadhah daripada istinsyak. Nah, dipisah berarti 3 kali matmadhah kemudian 3 kali istinsyak. Bukan matmadhah istinsyak enggak. Matmadhah dulu 3 kali kemudian 3 kali istinsyak. Tapi yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat tadi dari siapa tadi? Yang beberapa orang, 4 orang yang disebutkan tadi, ini disatukan antara matmadhah dan istinsyak. Matmadhah dan istinsyak sekaligus 1 kemudian 2 kemudian 3. Itu maksudnya. Bukan sekali ya. Adapun kepala tadi sekali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Yang disebut dengan batas wajah apa? Semua batas tumbuhnya rambut. Lingkaran wajah yang merupakan batas tumbuhnya rambut. Sederhananya begini. Ya, ini wajah. Jadi kalau ada orang basuh wajah hanya bagian depannya saja, ini belum. Ada kan? Apalagi ngambil airnya percikan. Ambil. Apa itu maksudnya itu? Memang ad-dalku itu sunnah. Tahu ad-dalku? Mengusapnya, digosok. Itu sunnah. Tetapi menyampaikan air ke seluruh anggota wudhu itu wajib. Nah kalau kita hanya seperti ini, sampai memang kira-kira bagian kiri kanan bagaimana? Ya kan? Makanya ini seluruh batas tumbuhnya rambut itu yang disebut dengan wajah di sini. Itu 3 kali. Lanjut. Summa yadakhulu. Summa yudakhilu sabda hatayi fi sonarho udunaihi. Ini kelanjutan dari kepala tadi ya. Dari kepala, dari depan ke belakang, dibawa lagi ke depan, langsung dilanjutkan ke telinga. Langsung dilanjutkan ke telinga. Terus. Yusahu fi bahalaihi zahirahum. Yang telinga tadi, dalam telinga tadi, dalam riwayat dari Mikdam bin Ma'di Karib, dalam riwayat Imam Abu Daud, summa masaha ra'sahu wa udhunaihi zahiruhuma wa batinuhuma. Dalam riwayat Mikdam bin Ma'di Karib, berarti ada 5 sahabat di sini kita dapatkan yang meriwayatkan hadis tentang wudu. Dari tadi mengusap kepala dengan air cidukan yang baru, cidukan untuk mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian diusapkan lagi, lanjutkan ke depan, lalu langsung ke telinga dan membasuh bagian luar dan dalamnya. Nih, telunjuknya bagian dalam. Nah, bagian luarnya apa berarti? Jempolnya. 1 kali saja. Ini dalam hadis Abdullah bin Zaid tadi disebutkan 1 kali saja. Kemudian setelah itu membasuh kedua kaki ma'al ka'bain. Yang dimaksud dengan ka'bain apa? Ada yang menerjemahkan mata kaki kan? Ka'bain itu mu'akhirul qadam. Apa muakhirul kalam? Tumin. Tumin kan? Ya. Ka'bain itu muakhirul kalam. Jadi tumitnya itu dibasuh. Harus kena air. Ada orang basuh hanya bagian depannya saja. Nah, ini keliru. Ini tiga kali. Dan terkait membasuh kaki, yang menyelisih dalam hal ini hanya satu saja. Siapa? Syiah. Rafidhah mengatakan kaki itu tidak dibasuh tapi diusap. Dalilnya apa? Wa arjulikum. Mereka mengatofkan arjul itu dengan apa? Usapan. Wamsahu biru sikum wa arjulikum. Memang ada kiraah yang wa arjulikum, tetapi hukumnya tetap hukum membasuh. Adapun dibaca arjulikum karena dia mengikuti yang paling dekat saja dari sisi kiraahnya, bukan dari sisi hukum. Kalau dari sisi hukum tidak, karena ayat ini dijelaskan lagi oleh hadis, dan hadis menunjukkan bahwasanya kaki itu dibasuh bukan dicuci. Wallahu a'lam. Lanjut. Hadza akbaru wudhu'i alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa farqu min dhalika ayyal sila maratan wahidatan athani wa ayyuratibahuma ala ma dhakarahu Allah ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Athalith wa an la yafsila bainahuma bi fasilin tawilin urfan bihaitu yambani la yambani bihaitu la yambani ba'duhu ala ba'din wa kada kullu mashkuriqat lahul muwalatu. Baik. Ini tata cara wudu yang paling sempurna. Dan yang wajib, yang menjadi fardu ini dalam membasuh itu satu kali saja. Satu kali basuh. Dan saya pikir tidak ada masalah dalam ini, yang lain pun mengatakan sama, bukan hanya Syekh Sa'di saja. Syafi'iyah pun mengatakan hal yang sama. Ulama yang lain mengatakan sama. Yang wajib itu satu. Adapun lebih dari satu itu adalah sunnah, dan enggak ada yang lebih dari 4-3. Jadi kalau lebih dari 3 apa? Israf. Israf. Dalam penggunaan air israf. Dan tertib seperti apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman dalam surah Al-Maidah yang tadi sudah dibacakan. Tertib. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertib dalam wudu. Beliau membasuh muka. Setelah itu, setelah membasuh muka, beliau berkumur-kumur dan istinsya. Lalu beliau membasuh tangan. Dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada kewajiban tertib di dalam wudu, berdalil dengan hadis ini. Di antara ustaz kita pun ada yang mengatakan demikian. Ya, saya dapatkan itu dari bukunya ya. Tapi yang muktamad dalam hal ini, ulama-ulama dulu mengatakan juga, didapatkan dari ulama-ulama salaf juga, dan kebanyakan ulama belakangan mengatakan dalam hal yang menjadi fardu dari wudu itu wajib tertib. Adapun yang menjadi sunnah dari wudu maka boleh dimanapun. Yang menjadi fardu dari wudu tadi apa yang disebut dalam yang disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah tadi. Membasuh wajah, tangan dan seterusnya sampai kaki itu harus tertib. Jangan kaki dulu baru wajah. Jangan kepala dulu atau kepala dulu baru tangan misalnya. Itu harus tertib. Dan kasusnya dari Nabi tadi hanya satu itu saja. Beliau menempatkan madmadah dan istinsyaknya setelah membasuh wajah. Dan itu hanya satu riwayat. Wallahu a'lam. Kalaupun tidak tertib, yang tidak tertib itu itunya. Kemudian tidak memisahkan antara dua anggota wudu dengan jarak yang panjang secara uruf. Ini yang disebut dengan muwalah, berturut-turut. Batasnya muwalah apa? Uruf. Misalnya ada orang berwudu, basuh muka, setelah itu dia ngopi dulu lah, satu gelas kopi habis, lanjutkan basuh tangan. Ini sudah keluar dari fi'lul wudu. Dia harus mengulang wudunya dari awal. Ya. Tapi misalnya orang basuh wajah, terus dia melihat sampah di situ yang menyumbat pembuangan airnya, dia ambil sampahnya dulu, dibuangnya ke tempat sampah, dia lanjutkan basuh tangan. Ini masih memungkinkan. Tapi kalau ngopi dulu, makan bala-bala dulu misalnya, ya, terus lanjut lagi langsung basuh tangan, ya, ini yang tidak dibenarkan. Dan ini saya mengatakan, dan semua hal yang demikian, semua hal yang mempersyaratkan muwalah. Apa saja yang mempersyaratkan muwalah di situ? Yang melazimkan muwalah seperti tawaf. Tawaf itu harus muwalah 7 kali kan? Antara putaran pertama, kedua, ketiga itu muwalah. Putaran pertama duduk dululah, ngaso, ngopi, panas nih. Ya itu enggak benar. Dia harus berturut-turut. Dan batasan muwalah tadi adalah urf. Ketika urf sudah menunjukkan, oh ini sudah menghukumi, perbuatan tadi sudah keluar dari perbuatan asal itu, perbuatan yang maksud, maka itu sudah keluar dari muwalah. Demikian juga azan. Nah ini ada kasus ini. Salah seorang ikhwan kita, kami dalam majelis muslim kemarin, salah seorang ikhwan kita cerita, ada seorang talib lah dari Makkah sepertinya. Makkah atau dari mana? Konon beliau murid salah seorang musnid dari Indonesia. Sampai waktu sholat asar kalau tidak salah. Asar atau zuhur? Asar sepertinya. Maka muazin pun azan. Ketika muazin sudah azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Pada ungkapan yang, pada kalimat yang mana saya tidak pasti. Di tengah-tengah azan dipotong oleh talib ini tadi. Konan syekh ini tadi. Sebentar dulu, saya mau ajarkan musalsal azan katanya. Ada hadis musalsal azan. Ya, hadis musalsal ada saja, bisa ya bikin. Kita bisa bikin ini. Kita punya ide kemarin, ingin bikin musalsal orang ganteng. Ada yang mau enggak musalsal orang ganteng? Oh, musalsal itu sifat yang berkesinambungan antara satu rawi dengan rawi yang lain. Dalam meriwayatkan hadis, dia punya sifat yang sama. Misalnya sesama orang Bandung. Dia mendapatkan hadis dari orang Bandung berikut yang gurunya tadi mendapatkan hadis dari orang Bandung juga, terus tuh, orang Bandung. Atau sama-sama orang Bekasi begitu. Atau sama-sama orang ganteng gitu, mau? Ada, cuma nanti riwayatnya apa? Wa za'ama annahu min husnil wajh gitu. Wa za'amu annahu jamil. Muridnya sendiri Pan. Itu intermezzo saja. Pada asalnya yang melakukan hadis selama dia laki-laki ya ganteng gitu. Masa cantik kan? Nah, kembali ke cerita tadi, dipotongnya azan ikhwan tadi, muazin tadi dipotongnya, lalu diajarkan, disampaikan riwayat itu. Berarti kan dia sudah mentahdis hadis ketika itu kan? Dan tentunya panjang. Bukan sebatas bentar dulu. Ingat, innamal a'malu binniyat, selesai. Bukan begitu. Tapi memang ya disampaikan misal-misalnya, riwayat disampaikan. Nah, ini sudah terpotong azannya. Lalu selesai dia menyampaikan musalsal azan tadi, disuruhnya muazin lanjutkan azannya tanpa mengulang dari awal. Padahal dalam azan dipersyaratkan muwalah. Harusnya muazinnya ulang dari awal. Tapi wallahu a'lam bagaimana tadi. Dan hal-hal yang lain yang mungkin membutuhkan, ya memang dipersyaratkan muwalah. Paling tidak yang dipersyaratkan muwalah apa? Wudu, tawaf, kemudian juga azan dan yang lain. Lanjut faslun. Faslun fil masyi 'ala al-khuffaini wal jabirah. فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْبُهُمَا مَسَلَ عَلَيْهِمَا يُشَاءً يَوْمًا الْأَوَّلِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ الثاني بشرط أن يلبسهما على طهارة الثالث ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر أن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدهم ولبس خفيه فليمسح عليهما بل يصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة رواه الحاكم وصححه فإذا كان على أعضائه وضوئه جديرة على كسر أو دواء على جحيم ويضمه الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر وغسله حتى يبرأ وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما وأما الجديرة فيمسح على جميعها. طيب ini fasal tentang mashul khuf. Mashul khufain. Saya di sini menyebutkan wal jabirah. Apa jabirah? Perban, misalnya perban. Wal jabirah. Sebagian ulama memasukkan di sini juga pembahasan tentang jawrobain. Apa jawrobain? Kaos kaki. Kaos kaki. Kita singgung nanti. Mashul khufain ini dibenarkan. Nah, batasnya yang disebut khuf tadi apa? Khuf yang boleh diusap saja, tidak perlu dilepas. Bagaimana? Syaratnya pertama, khuf tadi dikenakan dalam keadaan tahir. Artinya, antum kalau mau cukup mengusap khuf boleh, tapi sebelum gunakan khuf tadi antum harus berwudu secara sempurna dulu. Ya. Kalau cuma hadas kecil, kalau hadas besar ya mandi dulu, kemudian lanjutkan, baru boleh menggunakan khuf. Ini pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, khufnya adalah khuf yang memang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan. Artinya kalau khufnya bolong atau tipis sekali, nggak bisa digunakan untuk berjalan, nggak masuk. Atau dari tenunan misalnya. Gak ada khuf dari tenunan. Nah nanti ini terkait dengan mashul jawrobain. Ada sebagian riwayat dari sebagian sahabat yang menunjukkan bahwasanya jawrob pun diusap. Nah ini nanti akan disinggung terkait dengan mashul jawrobain. Dan batasannya, dia batasannya berdasarkan waktu, bukan berdasarkan sholat. Ada sebagian ulama mengatakan batasan mengusap khuf tadi bagi yang mukim misalnya 5 waktu sholat. Enggak, batasan yang sahih adalah waktu 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam. Ini bagi yang mukim. Bagi musafir batasannya adalah 3 hari 3 malam. Dimulai sejak kapan? Sejak dia berhadas. Ini sejak dia berhadas. Syafi'iyah, Hanabilah dan lain-lain. Sejak dia berhadas. Sebagian yang ada mengatakan sejak dia mengusap pertama kali. Tapi yang banyak adalah sejak dia melakukan hadas. Sejak dia berhadas. Misalnya, seorang salat zuhur dengan wudu yang sempurna. Setelah dia berwudu, kemudian dia gunakan khufnya. Lalu dia salat zuhur. Selesai salat zuhur, dia masih ada wudu, dia salat asar misalnya. Tanpa berwudu kan? Kemudian dia hendak salat maghrib, ternyata wudunya batal. Dengan sebab salah satu sebab yang batalkan wudu. Nah, dia cukup untuk salat maghrib cukup dengan diusap saja. Anggota wudu yang lain dibasuh, kemudian bagian kaki di khufnya diusap. Kalau dia mukim, 1 hari 1 malam. Sejak kapan? Sejak dia berhadas tadi, bukan sejak dia mengusap. Faham? Sejak dia berhadas. Dia berhadasnya jam 4 sore. Setelah sholat asar, dia main-main berhadas. Sementara sholat maghribnya jam 6. Dia berwudunya ketika azan maghrib misalnya. Nah, dihitungnya sejak dia berhadas dari jam 4 sore. Sampai terakhir jam jam 3 atau jam 4 sore berikutnya. Kalau dia mukim, satu hari satu malam. Demikian juga perhitungannya, hanya beda waktunya 3 hari 3 malam bagi musafir sejak dia berhadas. Ini mengusap khuf. Dan usap ini bagi hadas asghar. Adapun kalau dia junub, maka dia harus menanggalkannya dan dia harus mandi. Kemudian orang yang mengusap khuf, dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia gunakan khufnya, kemudian dia ingin sholat, ternyata wudunya batal. Akhirnya dia berwudu lagi, anggota tubuh yang lain dibasuh, khufnya diusap. Lalu ketika dia hendak sholat, dia lepaskan khufnya. Apa yang terjadi pada orang ini? Apa yang harus dia lakukan? Wudu secara sempurna. Karena mengusapnya tadi sudah dianggap batal. Jadi yang membatalkan mashul khuf tadi, pertama batas waktunya lewat. Mukim sudah lewat satu hari satu malam, musafir sudah lewat tiga hari tiga malam. Yang kedua, khufnya ditanggalkan. Ya, tahu tanggal kan? Nah, tanggal itu lepas. Kalau Arsi mau wudu, apa yang ditanggalkan? Atau tanggal apa? Tanggal peci ya, bukan tanggal tiga ya. Ini mengusap khuf. Kemudian terkait dengan jabirah, perban. Orang yang berwudu, kemudian di anggota wudunya ada bagian yang diperban. Maka bagaimana apa yang harus dia lakukan? Dan tidak mungkin dia tanggalkan perbannya tadi. Misal lukanya masih basah atau semisalnya. Maka anggota wudu yang lain itu harus dibasuh pada bagian yang ada perbannya saja. Misalnya perbannya di tangan, kan tidak seluruh tangan yang diperban kan? Nah ini bagian yang diperbankan saja, diusap seluruhnya. Tidak usah disiram, tidak usah dibasuh, diusap dengan air yang ada di telapak tangannya tadi, diusap saja. Bagian perbannya saja, ada pun yang sisa dari tangannya, yang diperban cuma 1 cm, ya 1 cm itu saja yang diusap. Selebihnya, itu harus dibasuh. Jadi bukan diusap semuanya, oh tangan saya diperban nih, diusap dari ujung tangan, dari jari sampai ke siku diusap. Enggak ada. Dan mengusap khuf tadi bagian atasnya. Bagian atasnya. Ini yang wajib. Ini wajib. Nawawi mengatakan kalau diusap atas dan bawahnya, boleh. Bagus. Tapi yang wajib itu bagian atasnya. Zahirnya. Makanya dipersyaratkan khufnya tadi bukan khuf yang bolong. Kalau bolong, nampak bagian atas kaki, tidak sah mengusapnya. Harus dibasuh kakinya. Itu khufnya. Kemudian jawrobain. Sebagian orang belakang mengatakan jawrobain diusap kos kaki kita loh. Kos kaki yang biasa kita pakai. Saya perhatikan, dari sebagian kalam ulama, ini tidak sah sebenarnya. Karena tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan mengusap jarobain. Dan hadis Ali yang beliau riwayatkan terkait dengan mengusap jarobain ini, para ulama mengatakan sifat jarob yang disebutkan oleh Ali itu seperti sifat khuf. Jadi dia bukan barang tenunan. Bukan wol ditenun atau katun ditenun seperti kaos kaki kita, enggak. Dia terbuat dari sesuatu yang tidak tembus air juga, seperti kulit juga. Dan dia mampu dibuat untuk dibawa untuk berjalan. Coba kaos kaki antum sekarang pakai untuk berjalan ke depan aja. Kan mustahil kan? Sampai depan kaos kakinya langsung bolong semua kan? Plus kakinya rusak. Hadiah deh. Nah, siapa saja yang mengatakan ini? Hatta Ibnu Taimiyah. Saya bawakan berapa? Dari kalangan Hanafiyah. Imam Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiahnya, Hasyiah Ibnu Abidin, beliau mengatakan dan dipersyaratkan bagi bolehnya untuk mengusap itu tiga perkara. Di antaranya, kaunuhu mimma yumkinu mutaba'atul masyyi al-mu'tad fihi farsahan fa'aksar. Farsahan fa'aksar. Ini Hanafiyah. Jadi yang dipersyaratkan tadi, di antaranya adalah jawrob tadi, termasuk juga khuf tadi, itu mampu digunakan untuk berjalan sejauh satu farsah atau lebih. Kalau kos kaki kita, satu farsah itu lebih kurang 3 mil. Sekitar 3 mil. Kos kaki kita sampai ke depan, nggak sampai 1 kilo. Langsung bolong kan? Ini dalam Hasyiah Ibn Abidin. Dari kalangan Malikiyah, Imam Ibn Abdil Bar beliau mengatakan, fa'inkana jawroban, sekiranya dua kos kaki itu terbuat dari kulit, jilt. Terbuat dari kulit kal khufain, seperti dua khuf. Masa alaihima. Boleh diusapkan. Kalau dia seperti khuf, terbuat dari kulit. Dan beliau menambahkan, dan diriwayatkan dari Malik, beliau melarang untuk mengusap jawrobain. Wa in kana mujalladain wal awwal asah. Ada riwayat dari Imam Malik, jawrob itu tidak boleh juga diusap, tidak sah diusapkan jawrob itu. Tapi kata Imam Ibn Adil Bar, pendapat pertama itu lebih sahih. Kemudian dari Syafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan terkait dengan jawrob, ya, beliau bicara tentang jawrob, ayyakuna ay al jawrob qawiyan bihaitsu yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihi biqadri ma yahtaju ilaihi musafir fi hawa'ijihi 'inda al-hatti wat tarhal. Apa katanya? Jawrob itu hendaknya qawiyan, yang kuat. Yang kuat dari sisi apa? Mungkin untuk dibawa untuk berjalan oleh musafir dalam memenuhi kebutuhannya. Dan seterusnya dari ucapan beliau. Ini syarat jawrob yang boleh diusap. Dan beliau juga mengatakan, amma ma la yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihi li rifqatihi fala yajuzul mashu 'alaihi bila khilaf. Bila khilaf. Imam Nawawi mengatakan, adapun jawrob tadi jika dia tidak mampu digunakan untuk berjalan itu, la yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihi li rifqatihi, karena tipisnya dia, karena lunaknya dia, fala yajuzul mashu 'alaihi bila khilaf. Tidak boleh diusap bila khilaf. Demikian Hanabilah, beliau apa dari Hanabilah Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, innama yajuzul mashu 'alal jawrab bisyartain allazaini apa nih? Dzukira fil khuf. Jadi syarat untuk jawrab tadi boleh dimasah. Sepakat berarti kan dari empat mazhab ya? Dia serupa dengan, dia memenuhi syaratnya khuf. Jadi kalau jawrob kita memenuhi syarat khuf enggak? Enggak. Ini dari Imam Ibn Qudamah tadi. Dan perkataan beliau selanjutnya panjang. Kemudian Ibn Taymiyah pun mengatakan, ma la yumkinu mutaba'atul masyi fihi illa imma li dayikihi au thiqalihi au takassurihi bil masyi au ta'adzurihi karafiqil kharaq awil lubud. Naam. Lam yajus mashuhu li'annahu laysa bimansus wala fi ma'nal mansus. Gak ada nas yang menyebutkan yang sebesar ini. Dan gak ada juga nas atau sesuatu yang bisa diistinbatkan pada nas yang ada lah. Ini Ibn Taymiyah yang mengatakan. Jadi kalau jawrob tadi tidak mungkin dibawa untuk berjalan, dengan sebab apa? Dia tipiskah? Dia memang bahannya lunakkah? Yang seperti yang kita punya, kalau dibawa langsung rusak sebagainya, maka ini tidak boleh diusap. Ini jawrob. Dan sebagian ulama menukil adanya ijma' bahwasanya jawrob yang seperti itu, yang tadi yang la yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihi, sebagian ulama menukil adanya ijma' tidak bolehnya diusap. Artinya harus dilepaskan, kita basuh kakinya. Di antara yang menukilkan ini adalah Ibnu Qattan. dalam al-iqna fi masail ijma'. Juga Al-Kasani yang dikenal dengan lakop Malikul Ulama, dinukil dalam kitab Bada'iyus Sunan. Ini yang menukil adanya ijma' tidak boleh kaos kaki yang semodel seperti kita pahami hari ini itu untuk diusap. Ya. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan tentang mashul jawrubain, pahami pertama, pahami istilah-istilah yang disebutkan dalam kitab fikih para ulama itu seperti keadaannya ketika barang itu ada dulu, dikenal awal. Jadi ada riwayat Ali menunjukkan bahwasanya jawrub itu diusap. Pahami dulu jawrubnya sama enggak dengan jawrub kita? Ya, kaos kaki yang disebutkan oleh Ali itu sama tidak dengan kaos kaki yang kita pahami hari ini? Kalau sama, alhamdulillah, lanjutkan. Kalau tidak sama, ini masalah kan? Itu yang pentingnya. Sama seperti, ini agak keluar sedikit, sama seperti alat musik. Ada sebagian riwayat yang menunjukkan alat musik, sebagian alat musik itu boleh. Apa? Duf. Dan kita hari ini harus bertanya, pertama sekali yang harus kita tanyakan, duf yang dibolehkan oleh Nabi pada masa Nabi itu sama enggak dengan duf yang ada pada masa kita? Makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan apa? Duf haram. Riwayatnya sahih. Ibnu Abbas mengatakan duf itu haram. Padahal Nabi mengatakan duf itu boleh kan? Bahkan fasl antara halal dan haram adalah darab. Maksudnya memukul duf. Ibnu Abbas mengatakan haram. Ibnu Abbas tidak tahu hadis ini. Imma duf yang dimaksud oleh Ibnu Abbas berbeda dengan duf yang dimaksudkan oleh Nabi. Dan yang kedua ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab mengatakan ini menunjukkan, setelah menyebutkan asar dari Ibnu Abbas, ini menunjukkan bahwasanya duf yang beredar di tengah-tengah masyarakat hari ini, bahkan sejak masa Ibnu Abbas itu ya, itu berbeda dengan duf yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ya kasus-kasus yang lain, jawrob dan seterusnya. Sama tidak yang dibolehkan pada masa itu dengan yang kita pahami hari ini? Baik, ini tentang mashul jawrob. Kita lanjutkan sampai nawakidul wudu. Pertemuan berikutnya ghusl. Saya kira bisa selesai ini kitab thaharah. Masih ada ghusl, masih ada tayamum dan haid. Oh iya. Baik, nawakidul wudu. Minggu berikutnya siapa yang baca? Minggu berikutnya. Ada yang berani baca gimana Ikhwan? Antum? Berarti Yusuf minggu besok enggak boleh absen. Baik. Saya yang baca nawakidul wudu yang terakhir. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Bab nawakidul wudu. Bab terkait dengan hal-hal yang menjadi jadikan wudu itu harus diulang. Hal-hal yang menjadikan wudu seorang itu berakhir, batal. Wahiya al-khariju minas sabilain mutlaqan. Yang pertama, apa yang keluar dari dua jalan yang ma'ruf, ya? Faham ya? Minas sabilain mutlaqan. Apa saja? Apakah dia bentuknya memang yang biasa keluar ataupun bentuknya suatu yang tidak biasa keluar dari tempat itu? Batu kah, pasir kah, sebagainya? Apa saja yang keluar dari dua jalan tadi dalam bentuk apapun, maka itu membatalkan wudu. Kemudian waddamu katsir wa nahwihi. Ini Hanabilah memang memandang darah yang banyak yang keluar dari anggota tubuh itu menjadikan orang yang mengalaminya harus berwudu kembali, memperbarui wudunya. Tapi saya tidak dapatkan hal ini dari Syafi'iyah. wa zawalul aqli bi naumi aw ghairihi wa aklil lahmi apa? Jazur, apa jazur? Unta, ibil. Zawalul aqli. Syekh mengatakan bi naumi aw ghairihi, dengan sebab tidur atau yang lainnya. Ini sepertinya secara mutlak. Dia ittija' ataupun dengan dalam keadaan ku'ud atau julus, maka ini membatalkan wudu. Syafi'iyah mengatakan kalau tidurnya mutamakkinan, maka itu tidak membatalkan wudu. Mutamakkinan itu dia tidur dalam keadaan duduk dan tidak berubah, tulang sulbinya itu tidak pindah, dia tetap, apakah kepalanya condong atau tegak sebagainya, dia tidur tapi tempat duduknya tidak berpindah. Maka kalau orang tidur dalam keadaan berdiri, maka ini batal wudu. Kenapa? Orang tidur dalam keadaan berdiri sangat, bahkan bisa kita katakan mustahil untuk mutamakkin itu, untuk diam di tempat begitu saja. Ya. Ya, kalau orang tidur dalam keadaan duduk kemudian dia tumbang, batal wudunya enggak? Batal. Tapi kalau masih dalam keadaan dia duduk tadi, Syafi'i mengatakan tidak batal. Mereka memiliki dalil dari hadis Nabi SAW. Nabi itu tidur sampaikan dengar ghatidnya, apa ghatid? Dengkurannya. Lalu dia salat, enggak wudu. Kalau untuk mengatakan itu khususiyah Nabi, butuh qarinah. Nah, butuh qarinah yang kuat yang menunjukkan kalau itu khususiyah Nabi. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau juga mengabarkan pada suatu hari mereka sholat maghrib bersama Nabi, kemudian mereka nunggu sholat isya sampai kepalanya condong, lalu mereka sholat dengan wudu sholat maghribnya. Nah, ini Syafi'i mengatakan ihtimal, ini mereka tertidur dalam keadaan tadi mutamakkin, ya. Kemudian makan unta, ini pun batalkan wudu. Wa masul mar'ah bisyahwah, menyentuh perempuan dengan sebab syahwah. Syafi'i mengatakan walaupun tanpa syahwat menyentuh perempuan itu batal. Dalilnya dalam surah Al-Maidah itu, aula mastumun nisa. Mereka memahami la masa di situ adalah menyentuh. Menyentuh secara mutlak. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan la masa di situ adalah jima. Nah, ini yang menjadi sebab khilaf di kalangan para ulama. Semata-mata menyentuh atau dengan sebab adanya syahwat atau jima. Dan ada riwayat dari Nabi SAW, beliau sholat kemudian beliau menggeser kaki Aisyah di dalam sholatnya. Syafi'i menjawab itu kan ihtimal, menyentuhnya ada ha'il, ada pembatas. Ihtimalnya dari mana? Gak nampak ihtimal di situ. Wallahualam. Wa mashul farji, baik milik sendiri ataupun milik orang lain. Jangan ketawa, nyentuh punya anak antum misalnya. Nah, yang belum punya anak ya ketawa lah dia. Boro-boro punya anak, nikah aja belum kan? Wa taksil mayit. Nah, ini taksil mayit mewajibkan wudu. Syafi'i mengatakan ini sunnah saja berwudu bagi orang yang menyentuh mayit. Waridah, ya, riddah, murtad. Seorang yang murtad batal wudunya. Dengan keumuman semua amalnya batal termasuk wudu. Wahia tahbatul amal kullaha. Karena dia kulihah, dia membatalkan amal seluruhnya, ya termasuk wudu. Nah, semua ini liqaulihi ta'ala au jaa'a ahadukum minkum minal gha'iti au lamastumun nisa. Jaa'a ahadukum minkum minal gha'it. Ini yang disebut tempatnya kan, tapi yang dimaksud adalah pekerjaannya. Ya, antum dari gha'it ngapain kalau bukan ngeluarin gha'it? Itu maksudnya. Artinya semata-mata orang jalan-jalan misalnya ke tempat ke jamban, balik lagi itu tidak membatalkan wudu. Tapi apa yang dia kerjakan di jamban tadi, nah itu yang membatalkan wudu. Aula mastumun nisa, Nah, ini tadi terkait dengan kalimat lamas tumunisa tadi, perbedaannya di situ. Wasuila nabiy sallallahu alaihi wasallam ana tawadda min luhumil ibil, faqala na'am rawahu Muslim. Wa qala fil khuffain walakin min ghaid wa baulin wa naumin. Nah, ini dalil yang kuat yang dipegang oleh Hanafi, Hanabilah, bahwasanya naum itu, niyam itu membatalkan wudu. Karena naum di sini diidhofahkan kepada ghaid dan baul. Ya, ghaid dan baul. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa sahhu, disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Arsi, fadhol. Catat, Atian. Yang bertanya dicatat. Ya, dia membatalkan wudu ketika dia keluar saja. Ketika tidak keluar, tidak batal wudu. Lain lagi pembahasan kalau tidak tahu. Tapi yang jelas asalnya dia batal wudunya. Kalau kita dapatkan ternyata kita keluaran batal. Ini menurut ini. Tapi kalau dari Syafi'i saya tidak dapatkan. Dan terkait dengan darah ini, dia hanya memang memandang darah itu najis. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas, darah itu dianggap sebagai najis. Ketika dia dianggap sebagai najis dan keluar dari anggota tubuh seorang yang anggota tubuh mutawaddi, orang yang berwudu, maka dia dianggap membatalkan wudu. Wallahu alam. Tapi ada riwayat yang lain. Pada masa Nabi ada dua orang yang ribat. Dua orang yang ribat. Salah satu tidur, satu salat. Dia giliran jaga. Yang satu giliran istirahat, tidur dia. Nah, yang giliran jaga ini salat. Ketika dia sholat, dia dipanah. Kena betisnya. Keluar darah. Entah bagaimana terjaga temannya tadi yang tidur. Kaget. Temannya yang terjaga tadi dalam keadaan berdarah. Kenapa antum gak kasih tahu anak? Ya, saya gak enak untuk membatalkan sholat, katanya. Memutuskan sholat itu saya gak enak. Nah, ini di sebagian ulama mengatakan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ini tidak batal dengan sebab keluarnya darah tadi. Karena sholat saja tidak batal. Dan ini terjadi pada masa wahyu. Memang tidak di hadapan Nabi. Tapi sekiranya sesuatu itu, walaupun tidak di hadapan Nabi, dialami oleh sahabat, sebagian sahabat, dan keliru, pasti sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Apakah sampai dikabarkan oleh sahabat tadi, ataupun Allah langsung mengabarkan tentang hal itu. Ini didiamkan oleh syariat. Ini menunjukkan boleh. Oke, ulama yang mengatakan ini tidak membatalkan wudu. Dan ini juga pendapat Malikiyah selain Syafi'iyah ya. Adapun Hanafiyah, kalau dia keluar dari tempat yang dia mengalir kepada tempat yal hiquhu hukmut tathir, pada tempat yang memang dihukumi harus dibersihkan, disucikan, dia itu menjadi nakid, yakni zahir jasad. Kalau dia keluar misalnya dari apa? Gusi misalnya. Enggak. Kalau Hanabilah, dengan syarat banyak saja. Keluar dari gusi pun, kalau dia banyak, batal wudunya. Nah, batal wudunya. Tapi kalau keluar tidak banyak, misal kita meludah ada bercak merah, itu tidak membatalkan wudu. Atau luka goresan keluar sedikit, itu tidak membatalkan wudu. Berarti di sini Malikiyah dan Hanafiyah, Syafi'iyah mengatakan tidak membatalkan. Ada lagi? Baru? Ghusl sama masa. Kalau ghusl kita memang mau menyiramkan air pada anggota tadi. Dan mengalir ya airnya. Kalau masuk kita mengusapkan saja. Walaupun dengan telapak tangan kita yang basah diusapkan, tidak disiramkan airnya. Dan mengusap kepala tadi tidak dengan disiram air. Adapun anggota wudu yang lain ini disiramkan air, dibasuh. Pakai air pegang ini ya permukaan air, kemudian diusap. Ya enggak. Tapi diciduk walaupun dengan telapak tangan diciduk kemudian disiram. Itu dibasuh. Kalau ini jadinya ngusap nanti. Karena tangan dibasuh. Demikian juga pembahasan tentang tayamum nanti. Mengusap dalam tayamum itu dengan sa'i dan tahura. Sa'id yang tahir. Sa'id itu apa? Apa yang dimaksud dengan sa'id? Kalau di pesawat? Coba. Di pesawat? Di kapal? Enggak ada kan? Tapi ada yang melakukannya kan? Makanya aneh. Tayamum kok dengan dinding kapal? Dinding kapalnya terbuat dari? Besi. Sa'id tidak? Tidak. Nah ini. Tapi insya Allah nanti kita bahas pada pembahasan tentang tayamum. Ada lagi? Mas Mukhal Karim? Pras. Pras. Di pras. Kenapa di pras? Prastio. Prastio. Itu adanya tuh. Ini yang menanyakan tentang hook. Di sini itu batasnya seperti apa? Kan sekarang ada sepatu yang pendek di bawah mata kaki dan mungkin setengah kaki. Nah itu setengahnya mungkin ketemu sepatu, setengahnya pas kaki itu bagaimana? Ada sepatu board gitu ya? Iya. Hook. Syarat hook tadi selain dari yang disebutkan tadi apa saja? Terus? Tidak ada yang rusak, tidak bolong. Bolongnya pada tempat ya memang harus diusap, apalagi ya, dan termasuk yang lain. Intinya, jadi dari situ apa? Syarat khuf tadi, dia menutupi anggota yang dibasuh. Sudah. Enggak masalah mata kakinya terbuka. Anggota utama yang dibasuh, qodamnya tadi. Bagian atasnya tadi. Tapi kalau bagian tumitnya kebuka, itu sendal bukan khuf. Ya kan? Itu sendal bukan khuf. Nah, itu. Tapi kalau sepatunya sepatu sekarang, sepatu yang rendah itu mah enggak masalah. Itu masuk. Selama tadi dia memenuhi menutup anggota yang dibasuh. Kan mata kaki yang kebuka juga setengahnya paling. Tapi kalau tumit yang kebuka kan bukan sepatu kan? Tidak menutupi kan? Karena terbuka. Yusuf? Kalau mazhab Syafi'i kan tadi kalau tidur itu kalau tenang gitu. Iya. Kalau ana ada bahasa yang ini kalau Imam Malik kita mau meneliti kalau dia tidurnya itu dia sadar akan keadaan sekitarnya. Kalau di Syafi'i itu kalau kita sebenarnya berbaring tapi kita tidurnya itu setengah-setengah, apakah batal atau enggak? Soalnya di sini kan tidur yang dia sadar akan keadaan sekitarnya. Kalau tidur yang buat yang sadar akan keadaan sekitarnya, saya pikir itu bukan tidur namanya, nundutan itu. Nundutan masih ngantuk, ya bukan naum. Antum dalam surat dalam ayat kursi Allah mensifati dirinya dengan apa? Dengan kalimat apa? La sinatu, jangan sinatu. Mangkola qala Allah faqad kafar. Coba. Mangkola qala Allah faqad kafar. Apa maksudnya? Apa? Mangkola qala Allah faqad kafar. Ya kafir kalau orang mengatakan Allah kailulah. Tahu? Kailulah. Nah, tidur itu ada yang naum, ada yang sinah, ada kailulah. Dan itu beda-beda. Sinah itu apa? Itu di awal-awal tidur, sebelum tidur beneran. Sinah. Jadi baru akan tertidur. Separuhnya hilang, separuhnya masih hadir. Itu sinah. Dan dalam surat ayat kursi tadi Allah menafikan sifat ini. Nah, muqaddaman naum saja dinafikan, apalagi naumnya. Pendahuluan dari naum itu sinah. Itu dinafikan dari Allah, apalagi naumnya. Nah, ini kalau tidur yang masih keadaan sekitarnya, saya pikir itu sinah, bukan naum. Dan ya, itu tidak dianggap sebagai tidur tadi. Misalnya, kita sudah ngantuk, tapi kita masih tahu ada orang ngobrol, masih paham, masih tahu. Nah, ini yang dibahas di sini adalah tidur yang memang hilang. Nah, dengan syarat, Syafi'ah mengatakan dengan syarat boleh saja, tidak batal, dengan syarat tidurnya dalam keadaan duduk yang mutamakkin. Kalau ittija', kalau sudah berbaring, itu batal. Berbaring seluruhnya ataupun setengahnya, itu batal. Ada kan baring setengah? Baring setengah itu tidur di kereta api itu, baring setengah. Setengah berbaring. Itu batal. Apakah bila tempat wudu terbuka, bolehkah kita berwudu dengan tidak melipat pakaian atau melepaskan kaos kaki, tapi hanya mengelap saja seperti khuf tadi? Nabi ketika menggunakan imamah, beliau tidak melepas imamahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi dengan imamahnya? Beliau menciduk air tadi, tidak disiramkan ke atas imamahnya, tapi beliau mengusap bagian depan kepalanya, lalu beliau usapkan bagian atas imamahnya. Itu bagian atas imamahnya. Batas minimal dari mengusap kepala, ini menunjukkan batas minimal mengusap kepala. Kemudian imamahnya disempurnakan. Bagaimana dengan perempuan menggunakan kerudung sebagainya? Untuk kepala bisa dengan cara seperti tadi, bagian depannya kemudian diusap bagian atas kerudungnya. Artinya disela di antara kepala dan kerudung untuk sampai air ke kulit kepalanya. Bagaimana dengan anggota yang lain? Misalnya kaki, telapak tangan. Cukup diusap. Darurat tidak untuk membuka sedikit. Sekali usap saja, sekali basuh saja. Karena itu batas minimal wajib dalam wudu. Kalau tidak darurat ya dibasuh. Demikian juga kaki tadi. Ya jangan dibuka aja lah, lengan bajunya disingsingkan kan enggak perlu. Bisa kan tanpa menyingsingkan lengan baju tapi tangan juga tetap dibasuh? Tanpa menyingsingkan rok kalau perempuan, tapi kaki juga tetap dibasuh. Pada batas minimal wajib saja. Pada batas minimal wajib saja. Nggak perlu sampai 3 kali dan nggak perlu sampai airnya mengalir deras gitu ya. Pertama, mengenai pembahasan khuf dan jawrab, bagaimana apabila seorang akhwat memakai sepatu flat shoes dan kaos kaki, apakah boleh berwudu dengan mengusap bagian atasnya? Ini kaos kaki sudah tadi ya. Ini kaos kaki sudah. Dia tetap tidak diusap kaos kaki, kaki itu tetap dibasuh. Cuma flat shoes ini yang gimana? Sepatu yang bagian atas terbuka, ya dibasuh. Ini kayak sepatu apa? Pakaian dinas harian itu ya, PDF itu ya. Oh iya. Nah, terbuatnya dari terkulit, walaupun dari kulit tapi bagian atasnya terbuka, punggungnya terbuka. Ini sudah dijawab tadi, satu jawaban dengan yang tadi ya. Pada batas yang minimalnya saja diusahakan untuk dibasuh. Kemudian posisi duduk seperti apa yang termasuk mutamakkinan? Bagaimana dengan tertidur dalam posisi duduk afwan, menungging? Duduk menungging ini kelakuan anak kecil. Ya kan? Kalau saya bilang tidur macam kodok. Ya, waktu kecil adik, ya laki-laki juga sering lah. Melihatnya seperti itu, udah macam kata aja lah duduknya. Ah, ini tidak masuk. Tidak masuk dalam kata ini. Dia duduk tegak. Nah, yang tegak itu ini tulang pinggangnya. Tulang pinggangnya. Jadi tulang pinggangnya tetap pada tempatnya. Enggak masalah. Tapi kalau antum duduk seperti itu, insya Allah goyang. Ya kan? Insya Allah goyang. Afwan, pantatnya bergeser. Itu batasnya. Duduk dalam keadaan pantat antum tidak bergeser, itu yang disebut mutamakin tadi. Hah? Enggak masalah, yang penting dia duduk. Ya kalau dia sudah setengah duduk itu enggak dikatakan duduk. Iya, punggungnya duduk, ya punggungnya lurus, misalnya kalau bersandar tadi punggungnya lurus dan dia tegap duduk tempatnya mutamakin di situ insyaallah enggak. Tapi kalau sudah setengah bersandar, ya setengah rebah itu ya, bukan setengah bersandar itu. Sandar beneran, setengah rebah dan sebagainya itu sudah tidak masuk dalam kategori ini. Seperti antum duduk, kalau laki-laki duduk waktu khutbah Jumat lah. Nah, ya kan? Waktu yang paling nikmat untuk tidur saat khutbah. Berarti yang jawab saat khutbah itu yang memang hobinya begitu tuh. Tergantung tempat. Apalagi udah dekat tembok ya. Nah, kalau Ahwat misalnya tidur ketika di kajian. Ada enggak tidur pas kajian? Wallahu a'lam, enggak pernah ngelihat di bagian Ahwat. Kalau bagian Ikhwan ada. Tapi yang di sini enggak ada. Alhamdulillah. Dia duduk biasa. Ya duduk bersimpuh biasa, kemudian tertidur. Ini yang duduk apa? Nah, kalau dia sudah miring ke kiri, tumbang, apalagi bluk sampai sujud. Nah, ini sudah membatalkan wudu. Ya. Muntah, terkait dengan muntah, sebagian ulama kalangan Hanafiyah mengatakan batal. Jumhur mengatakan enggak. Ya, saya dapatkan jumhur mengatakan tidak. Jumhur mengatakan muntah qai ya. Qai tidak membatalkan wudu. Astagfirullah. Ya, itu makanya tadi terkait dengan darah pun sama kan? Darah dikatakan najis, tapi sebagian mengatakan tidak, tidak batal wudu. Ini kita bacanya kitab Hanabilah ya. Saya bawakan yang dari Hanabilah. Yang membatalkan wudu di kalangan Hanabilah itu 8. Al-kharij minas sabilain. Khurujun najasat min baqiyatil badan. Khurujun najasat, keluarnya najis dari badan yang manapun. Fa in kanat najasah ghaitan aw baulan nakidha walau qalilan. Ini batal kalaupun sedikit. Wa in kanat najasah ghairu ghait wa baul kal qai wad dam والقيح والدود والجرح لم يمكض إلا كثيرها. Kalau najisnya bukan ghaid dan baul, dipersyaratkan banyak. Kalau banyak keluarnya ini batal. Seperti apa? Tadi darah, qai dan seterusnya, muntah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, zawalul akli bijunun wa nahwihi, termasuk tidur. Dan tidur illa an-naumi al-yasir urfan min jalis wa qa'im. Ini Hanabilah. Kecuali kalau tidur yang sedikit. Bukan tidur. Itu tadi apa? Nundutan, lilir. Ada yang katakan lilir. Nah, sadar lagi ya. Berdiri ataupun duduk. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia min nafsihi aw ghairihi, ini tadi. Makanya jangan ketawa ya. Kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Walau min ghairi syahwah biyadihi bi batni kafihi. Syarat menyentuh tadi batal bi batni kafihi. Syafiyah pun demikian. Dengan telapak tangan. Kalau nyenggol siku? Enggak. Hanabila bibat nikafihi au bi dhahrihi ghairi zufur, bukan kuku, bukan ujung, tapi memang telapak tangannya, baik depan ataupun belakang. Yang lima, menyentuh kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan atau sebaliknya. Laki-laki menyentuh kulit perempuan atau sebaliknya dengan syarat dengan syahwat tanpa ha'il. Dan tidak batal menyentuh kulit perempuan atau laki-laki yang di bawah umur 7 tahun. Kalau illam yakun bisyahwah. Tapi kalau menyentuhnya dengan syahwat, sekalipun yang disentuh itu mayit, itu batal. Yang keenam, memandikan mayit, atau dan au ba'dihi atau sebagiannya. Yang ketujuh, makan jazur tadi. Ibil, unta. Yang kedelapan, semua yang mewajibkan mandi itu yang membatalkan wudu. Berarti koi, muntah, Hanabilah pun mengatakan batal, tapi dengan syarat banyak, kesir. Hanafiyah pun mengatakan batal. Adapun Syafiyah tidak memasukkan yang itu. Syafiyah hanya empat saja yang membatalkan wudu. Al-kharij minas sabilain aw ahadihima, kemudian zawalul aqli bijunun aw ima aw naum illa naum qa'idan mumakkinan maq'adahu min muqirrihi kal ard wa zahri dabah sa'irih. Kalau dia bersandar kepada sesuatu, lasta koto. Kalau dia bersandar pada sesuatu, dia tidur dalam keadaan bersandar pada sesuatu, lasta koto. Wudunya sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersentuhan kulit, sekalipun dengan mayat. Baik dengan sengaja ataupun tidak, amdan aw sahwan, dan batal baik yang lamis ataupun malmus, yang menyentuh ataupun yang disentuh. Dan bersentuhan tadi bukan dengan perempuan yang termasuk dalam kategori muharramat. Istri muharram gak? Muharramat gak? Mahram gak istri? Istri mahram gak? Tergantung, kata. Apanya yang digantung? Istri itu gak mahram antum ini. Kalau mahram ngapa? Gak bisa jadi istri. Kacau istri dibilang mahram. Atau mau nikah dengan mahram, menjadikan mahram sebagai istri. Namanya mahram yang gak boleh diperistri. Perempuan masih banyak. Jangan yang mahram lah, gak boleh. Ya, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Dan muharramatnya tadi muharramat mu'abbad ya, bukan muharramat mu'akkad. Ini istilahnya ada di sini nih. Ada yang mu'akkad. Kemudian Yang ketiga tadi, yang keempat, ya menyentuh kemaluan, kemaluan manusia. Ini yang membatalkan wudu. Bibatinil kaf, dengan permukaan telapak tangan. Taib, itu. Ini terkait dengan qai tadi. Syafiah enggak menang qai tadi. Termasuk dengan darah kan? Allahu a'lam. Sudah cukup? Ada lagi? Cukup ya? Bentar lagi sholat kita. Taib. Kalau kita mulai dari jam 1, ada berapa fasal untuk menyelesaikan kitab thaharah? Tentang mandi. Mandi sedikit. Banyak ya. Mandi, tayamum. Haid. Sudah ya? Haid terakhir ya? Berarti pertemuan besok kita selesai dengan kitab thaharah. InsyaAllah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.